بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما بدأنا فيه حول حقيقة التوحيد وأهميته عند أهل السنة والجماعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، صلاح بليو الشيخ نعمان حفظه الله ممولي dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai seputar hakikat tauhid dan pentingnya tauhid bagi ahli sunnati wal jamaah. Wa qad i'tana al-ulama'u bil-tauhid 'inayatan 'azimah min hayth ta'lif ar-rasail wal kutub. Dan para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap tauhid dengan menulis risalah-risalah dan kitab-kitab. Wa min hayth at-tadris wal bayan, dan juga memberikan perhatian dari sisi pengajaran dan penjelasan, maksudnya berkaitan dengan tauhid. Wa min haythu iqamat an-nadawat wad-durus wal-muhadarat. Dan juga dari sisi melakukan seminar-seminar, pelajaran-pelajaran dan muhadarah-muhadarah. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Dan tauhid itu terbagi menjadi tiga pembagian. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma' wa sifat. Wa hadhihi al-aqsam al-thalatha dalla 'alayha al-istiqra' li nusus al-kitab wa sunnah. Dan pembagian ini, tiga pembagian tauhid ini ditunjukkan oleh al-istiqra', itu telaah yang mendalam terhadap kandungan dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Amma al-qismu al-awwal wa huwa tauhid ar-rububiyyah. Adapun pembagian yang pertama yaitu tauhid ar-rububiyyah, fa huwa al-iqrar لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. Adapun pembagian yang pertama itu tauhid rububiyah, yaitu al-iqrar, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, dialah sang pencipta, dialah sang pemberi rezeki, dialah sang penguasa, dan dialah sang pengatur alam semesta. Wa anna Allah azza wa jalla هو المنفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian, yaitu tunggal di dalam memberikan kemanfaatan, memberikan kemudaratan, dalam memberi dan tidak memberi. Wa hadzal qismu min at-tauhid kana yuqirru bihi al-musyrikun. Dan jenis tauhid ini adalah jenis tauhid yang orang-orang musyrikin mengakuinya. Faqad kanu ya'tarifuna bi anna Allah huwa al-khaliq wal-raziq wal-malik. Yang mana orang-orang musyrikin mereka mengakui bahwasanya Allah lah pencipta, Allah lah sang penguasa, dan Allah lah sang pengatur alam semesta. والإقرار بهذا التوحيد فقط لم ينفعهم. Maka semata-mata mengakui tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, tidak akan memberikan manfaat. لأنهم كانوا يشركون في عبادة الله. Jadi pengakuan terhadap tauhid rububiyah ini tidaklah memberikan manfaat bagi mereka orang-orang musyrikin, karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah. Faqad kanu la yuqirruna bi tauhid al-uluhiyyah. Yang mana mereka orang-orang musyrikin mereka tidak mengakui, tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah. Wa la yuqirruna bi annahu la ilaha illallah. Ya, dan mereka tidak mengakui la ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu kama qala Allah azza wa jalla إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Yang mana mereka orang-orang musyrikin terdahulu mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, yastakbirun, maka mereka pun berlaku sombong. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Dan mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami selain Allah karena seorang penyair yang gila. قال الله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebenaran dan membenarkan para rasul. Wal qismu tsani min aqsami at-tauhid tauhidul uluhiyah. Dan pembagian yang kedua dari pembagian tauhid yaitu tauhid al-uluhiyah. Wa ma'nahu ifradullah bil ibadah. Dan maknanya adalah menunggalkan atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa annahu la ma'budu bihaqqin illa Allah. Dan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yajuzu صرف شيء من العبادة لغير الله. Dan bahwasanya tidak boleh memalingkan sesuatu pun dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وهذا القسم من التوحيد هو الذي كان لا يقر به المشركون. Dan pembagian tauhid yang kedua inilah, tauhid rububiyah, inilah yang orang-orang musyrikin tidak mengakui. Wa hadha huwa al-fariq baina al-muwahhidin wal musyrikin. Dan inilah pembeda antara orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. وهذا الذي كان وهذا هو الذي دارت فيه المعارك بين الرسل وأقوامهم بسببه. وهذا الذي كان دار فيه المعارك. وهذا الذي دارت فيه المعارك بين الرسل وأقوامهم بسببه. Dan inilah yang menjadi sebab terjadinya peperangan antara para rasul dan kaum-kaum mereka. Faman asyraka billahi kana minal kafirin. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang kafir. Wa man lam yuqir bihadha at-tauhid fahuwa minal mukhalladin fil nar yawm al-qiyamah. Maka barang siapa yang tidak mengakui tauhid ini, maka dia termasuk orang-orang yang akan dikekalkan dalam neraka pada hari kiamat. Walidzalika bada'a kullu rasulin da'watahu liqaumihi biqawlih u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Oleh karena itulah para rasul memulai dakwah mereka kepada kaumnya dengan ucapan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sama sekali tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal qism ats-tsalith min aqsam at-tauhid tauhid al-asma'i was-sifat. Dan pembagian yang ketiga dari pembagian tauhid yaitu tauhid al-asma' was-sifat. Wa hadha al-qism min at-tauhid yanbani 'ala thalath usul. Dan pembagian tauhid yang ketiga ini yaitu tauhid al-asma' was-sifat dibangun di atas tiga pondasi utama. Al-ashl al-awwal al-ithbatu bila tamthil. Pondasi yang pertama atau landasan yang pertama yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa diserupakan dengan makhluk. Fanuthbit lillahi ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل. Maka kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, dan demikian pula apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat yang mana penetapan ini tanpa tamsil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Lianna Allah Ta'ala qala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa nusbitu lillahi wajhan yaliqu bi'azamatihi wa jalalihi. Maka kita menetapkan untuk Allah sifat wajah, sifat wajah yang sesuai dengan kemuliaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. كما قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبغمنا فرمان الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Dan telah tetaplah wajah Rabbmu Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Wa qala ta'ala illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la, kecuali semata-mata mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. فلا نقول إن وجه الله كوجوهنا بل له وجه يليق بعظمته وجلاله. Kita tidak mengatakan bahwasanya wajah Allah seperti wajah-wajah kita, bahkan dia adalah wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. ونثبت لله عز وجل يدين على الوجه الذي على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. Dan kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat dua tangan sesuai dengan sifat yang pantas bagi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala bal yadahu مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan kedua tangan Allah terhampar, Allah infakkan kapan saja Allah menghendakinya. Wa qala Allah azza wa jall, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangi engkau untuk sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa kilta yaday rabbi yamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Wa nusbitu lillahi subhanahu wa taala ar-ridha war-rahmah. Demikian pula kita menetapkan untuk Allah sifat ridha dan sifat rahmah. Wa nusbitu lillahi azza wa jall sifat al-ulu wa annahu fis-sama'. Dan juga kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat al-ulu, sifat ketinggian, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kama qala Allah taala a amintum man fis sama'. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit? Wa qala taala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha menguasai dari atas hamba-Nya. Wa sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jariyah fa qala laha ayna Allah, qalat fis sama'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita yang masih kecil. Nabi mengatakan kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dia pun menjawab, "Fis sama," Allah itu berada di atas langit. Faqala, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada majikannya, "Bebaskan, merdekakanlah dia karena dia seorang wanita mukminah." Wa la naqulu كما يقول أهل البدع والضلال إن الله في كل مكان. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana ucapannya ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat bahwasanya Allah berada pada seluruh tempat. بل نقول إنه في السماء بذاته. Bahkan kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dengan zatnya, yaitu zatnya Allah lah yang berada di atas langit. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wa ihatatihi wa sultanihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala berada di seluruh tempat, ya, dengan ilmunya, dengan cakupan dari ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nuthbitu lillahi 'azza wa jalla al-istiwa' 'ala al-'arsy. Dan juga kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat al-istiwa' di atas 'arsy. Qala Allah ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Fa nuthbitu istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa kamalihi. Maka kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kastiwa'il makhluqin, bukan seperti beristiwanya para makhluk. Karena Allah taala qala laisa kamitslihi syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. ونثبت لله تعالى صفة الكلام. Demikian pula kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat kalam. وأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. Yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus berbicara. وأن الله يتكلم biharfin wa sawt. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara. Kama qala Allah taala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan, meminta jaminan terhadapmu, maka lindungilah dia, jaminlah dia, sehingga dia mendengarkan kalam Allah. Wa qala ta'ala yuriduna yubaddilu kalam Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah kalam Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu al-Karim kalamullah ghairu makhluq. Dan Al-Qur'anul Karim ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Anzalahu Allah 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya lah bermula dan kepadanya lah kembali. Falquranu laysa makhluqan kama yaqulu ahlul bid'ah. Maka Al-Quran bukanlah makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bid'ah. Bal huwa kalamullah ghairu makhluq. Bahkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa nuthbitu lillahi 'azza wa jalla sifatan nuzul ila as-sama'i ad-dunya fi ath-thuluth al-akhir min al-lail. Dan kita juga menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. Sebagai bahwasanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia. Fi thuluth al-akhir min al-lail. Pada sepertiga malam yang terakhir di waktu malam. Pada sepertiga malam yang terakhir. Fa yaqulu hal min sa'ilin fa u'tiyahu. Allah berfirman, apakah ada yang meminta? Maka aku akan memberikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Apakah ada yang meminta ampunan? Maka aku akan mengampuninya. Hal min da'in fa ujibahu. Apakah ada yang berdoa? Maka aku akan kabulkan doanya. Fanuthbitu lillahi ta'ala nuzulan yaliqu bijalalihi. Maka kita menetapkan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kama nuthbitu lillahi 'azza wa jalla annahu yura yawm al-qiyamah. Sebagaimana kita juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannah. Dan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka di surga. Yarawnahu bi absarihim ru'yatan haqiqiyyah. Yang mana mereka melihat Allah menggunakan pandangan mata mereka dengan penglihatan yang sebenar-benarnya. Kama qala Allah ta'ala wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhira, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu akan berseri-seri kepada Rabb mereka melihat. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. كما ترون القمر ليلة البدر. Sebagaimana kalian melihat bulan pada bulan purnama. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu. ولذة الشوق إلى لقائك. ولذة الشوق إلى لقائك. Dan kelezatan, kerinduan untuk berjumpa denganmu. ونثبت لله عز وجل صفة الرضا وصفة المجيء وصفة الغضب وسائر الصفات. Dan kita juga menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat ridha, sifat datang, sifat marah dan seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya. Kama athbata Allah dzalika fi kitabih. وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. Sebagaimana Allah Azza wa Jal menetapkan hal tersebut di dalam kitabnya, dan demikian pula ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. فَنَحْنُ نُثْبِتُ لِلَّهِ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ عَمَلًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Maka kita menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat sebagai bentuk pengamalan, amalan bil kitab wa sunnah, sebagai bentuk pengamalan terhadap Al-Quran dan sunnah. Wattiba'an li salafil ummah, dan juga sebagai bentuk pengikutan, ittiba' kepada salaful ummah. Wal aslu tsani fi bab al asma'i was sifat, dan landasan yang kedua dalam bab al-asma wa sifat, annana numazzihu Allah 'anil naqais wal 'uyub duna ta'til, yaitu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan-kekurangan dan berbagai aib-aib namun tanpa melakukan ta'til. Wal aslu tsalits an naqta' at-tama', dan pondasi yang ketiga yaitu kita memutuskan sifat tamak, sifat rakus. An ma'rifati kayfiyyati sifatillah, sifat tamak untuk mengetahui kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu nuthbitu sifat al-istiwa wa la nadri kayfiyyat al-istiwa. Maka kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak mengetahui kaifiyah sifat istiwa tersebut. Wa qad jaa'a rajulun ila al-imam Malik yas'aluhu, dan seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, dia bertanya kepadanya, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Maksudnya orang itu bertanya kepada Imam Malik terkait dengan ayat Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah Rahman istiwa di atas arsy. Pertanyaannya dia, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Faqala lahu al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Maka Al-Imam Malik rahimahullah berkata, al-istiwa ma'lum. Ya, mana istiwa itu telah diketahui. Wal kaifu majhul, dan kaifiyahnya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani sifat tersebut adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyahnya adalah bid'ah. Faidha 'alimna anna Allah ta'ala mausufun bi sifatil kamal wal jalal, maka jika kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemuliaan, mausufun bir rahmati wal afwi wal maghfirah, itu Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat rahmat, dengan sifat pemaaf, dengan sifat mengampuni. Wa anna Allah ta'ala yatubu 'ala man tab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya orang yang bertobat. Wa anna Allah ta'ala sabaqat rahmatuhu ghadabahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifat rahmatnya itu mendahului sifat marahnya. Wa anna rahmatahu wasi'at kulla syai', dan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala melingkup segala sesuatu. Kama qala Allah taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, Engkau melingkupi segala sesuatu itu berupa rahmat dan ilmu. Wa anna Allah taala latifun bi'ibadihi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha lembut kepada hamba-hambanya. Wa anna Allah taala akramul akramin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dermawan dari semua yang bersifat dermawan. Yujazi al-ihsan bil-ihsan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan kebaikan dengan kebaikan pula. Wa yujazi al-isa'ata bil-'afwi wal-ghufran. Dan Allah akan membalas perbuatan jelek dengan memberikan maaf dan ampunan. Wa anna Allah Subhanahu wa taala la takhfa alaihi khafiyah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun yang tersamarkan, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yasma'u kalamana wa yara makanana. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ucapan kita, dan Allah Subhanahu wa taala melihat tempat-tempat kita. Wa la yakhfa alaihi syai'un min amrina. Dan tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah dari perkara kita. Wa annahu arhamu bina min abaina wa ummahatina. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih merahmati kita, lebih bersifat rahmat terhadap kita dibandingkan ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita. Wa annahu subhanahu kataba ala nafsihi ar-rahmah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat rahmat bagi dirinya. Wa annahu yujibu man da'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Wa yu'ti man sa'alahu wa najah. Wa yu'ti man sa'alahu. Wa yu'ti man sa'alahu wa najah. Wa najah. Nadahu, najahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang meminta kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan baginya. Wa annahu subhanahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri-diri mereka. Wa annahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin was sabirin. Dan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh. Wa annahu la yuhibbul kafirin wal zalimin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir dan tidak pula orang-orang yang zalim. Wa annahu subhanahu wa taala huwa al-malikul haqqul mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah al-malik, dialah raja yang sebenar-benarnya. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. Tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Faidha 'alima al-'abdu dhalik, maka jika hamba telah mengetahui hal ini, fa innahu yuhibbuhu wa yu'azzimuhu, maka dia pasti akan mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. ويخافه ويتوكل عليه, dan dia akan takut kepada Allah dan dia akan bertawakal kepada Allah. ويستعد للقائه يوم القيامة, dan dia akan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. ويراقبه في السر والعلن, dan dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Falladhi khalaqa adh-dhalama yarana, falladhi khalaqa adh-dhalama yarana, yarana yanzuru ilaina, dan dialah Allah yang menciptakan kegelapan, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Wa hakadha aidan hadha al-iman bil asma'i was sifat, demikian pula yang merupakan keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaj'alu al-'abda yabta'idu 'an al-ma'asi was sayyi'at, demikian pula afan keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba yaj'alul abdan yabta'idu 'anil ma'asi was sayyi'at, akan menjadikan seorang hamba menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Li'anna Allah 'azizun dzu intiqam, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa yang mampu memberikan hukuman. Wa annahu syadidul iqab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat pedih siksaannya. Faqad qala Allahu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabbi' ibadi anni ana al-ghafurur rahim, kabarkanlah kepada hambaku bahwasanya saya zat yang maha mengampuni lagi maha merahmati. Wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Fattauhidu la yazidu al-'abda illa khaira, maka tauhid tidaklah menambahkan pada diri seorang hamba kecuali kebaikan. Li'anna man kana billahi a'raf kana min Allahi akhwaf, karena barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana billahi a'raf kana akthara mahabbatan lillah, dan barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa akthara tawakkulan ala Allah, dan dia akan lebih banyak dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akthara isti'dadan li liqa'illah, dan dia akan semakin banyak melakukan persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fattauhidu kulluhu khair, maka tauhid seluruhnya adalah kebaikan. Li'anna al-'abda khalaqahu Allah wa razaqah, karena hamba Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dan memberikan rezeki kepadanya. Wuruju'ul ibadi ilallah. Wuruju'ul ibadi ilallah. Rujuk ibad ilallah. Baik. Dan kembalinya para hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wawukufuhum baina yadaihi yawmal qiyamah. Dan tegaknya mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. والله سبحانه وتعالى يرحمهم. الله سبحانه وتعالى akan merahmati mereka. فقد خلق الله 100 رحمة. Dan sungguh Allah سبحانه وتعالى telah menciptakan 100 rahmat. أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا. Di mana Allah سبحانه وتعالى menurunkan satu rahmat ke dunia. Yatarahamu biha jami'ul khalq. Yang dengannya para makhluk saling merahmati satu sama lainnya. Al-insu wal-jinn wal-wuhushu wal-tayr. Manusia, jin, demikian pula burung-burung. والوحوش والطير manusia jin demikian pula serangga dan burung-burung وادخَرَ 99 رحمةً إلى يوم القيامة dan Allah menyimpan pada dirinya 99 rahmat sampai pada hari kiamat يَرْحَمُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ yang mana Allah akan merahmati para hambanya dengan 99 rahmat tersebut. Faqad kataballahu kitaban 'indahu fawqa al-'arsy. Dan sungguh Allah telah menulis satu kitab di sisi Allah di atas 'arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya tulisan tersebut berbunyi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Wa inna ahad al-ibad ya'ti yawm al-qiyamah lahu 99 sijillan min as-sayyi'at. Dan sesungguhnya salah seorang dari hamba-hamba Allah akan datang pada hari kiamat membawa 99 sijillah yang berisi catatan kesalahan-kesalahannya. Kullu sijillin madda al-basar. Yang mana setiap lembaran tersebut luasnya sejauh mata memandang. Fayaqulu lahu Allahu 'azza wa jalla, "Hal laka hasanah?" Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tersebut, "Apakah kamu punya satu kebaikan?" فَيَقُولُ لَا يَا رَبْ maka dia pun menjawab tidak wahai Rabbku فَيُخْرِجُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِطَاقَةً مَكْتُوبًا عَلَيْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيُخْرِجُ اللَّهُ لَهُ بِطَاقَةً مَكْتُوبًا عَلَيْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan untuk dia bitaqah satu kartu kecil seperti KTP yang itu adalah catatan amalnya yang tertulis di dalam bitaqah tersebut kalimat la ilaha illallah fa yaqulu ya rab ma tasna'u hadhihi albitaqah amama hadhihi sijillat maka dia mengatakan wahai Rabbku apa yang bisa dilakukan oleh bitaqah ini dibandingkan dengan sijillat ini. Fatuwa'u as-sijillat fi kaffatin min kaffatin mizan. Maka diletakkanilah sijillat tadi pada satu anak timbangan dari anak-anak timbangan. وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى. Sementara bitaqah tadi diletakkan pada anak timbangan yang lain. فتميلوا الكفة بلا إله إلا الله. Ternyata timbangan yang berisi bitaqah la ilaha illallah tadi lebih berat. Fala ya'dilu ismallahi syai'un. Fala ya'dilu ismallahi syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun yang setimbang dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في الحديث أن من ستره الله في الدنيا ستره يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن من ستره الله في الدنيا ستره يوم القيامة. يستر عليه. يعني لا يفضحه. أن من لم يفضحه الله في الدنيا يعمل الذنوب كالسرقة ونحوها والله عز وجل لا يفضحه ولا يطلع العباد عليه. طيب. Dan telah datang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang Allah tutupi dosa-dosanya di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi dosa-dosa tersebut pada hari kiamat. ولذلك فتعلم التوحيد وتعليمه. Oleh karena itulah mempelajari tauhid dan mengajarkannya. A'zamul ibadat wa ajallul qurubat. Merupakan sebesar-besar ibadah dan seagung-agung pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْنَا إِلَّا لِنَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata yang tiada sekutu baginya. فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى التَّوْحِيدِ حَتَّى نَلْقَاهُ. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengokohkan kita di atas tauhid sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billahi minasyirki kullih wa'ahirihi wa batinih. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan seluruhnya yang nampak maupun yang tersembunyi. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله تعالى برفرمن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka dia telah beruntung. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji hanya bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Baik, alhamdulillah. Pertemuan kita pada sore hari ini berhenti sampai di sini. Baik. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.